Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, sesungguhnya segala puja dan puji itu hanyalah milik Allah saja. Milik Allah. Biasakan setiap melihat sesuatu yang indah, yang bagus, kembalikan haknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita tidak mengembalikan kepada haknya, kita termasuk orang-orang yang lalai, yang lupa, yang khilaf. Seseorang melihat sebuah lukisan, pemandangan yang nampak hidup begitu sangat sempurnanya. Datang seorang pelukisnya, lalu keluar pujian, luar biasa Bapak, lukisannya berapapun nilai lukisan itu akan dibeli, 20 juta dibeli. Apalagi dia seorang kolektor ya. Dianggap lukisan ini unik, lukisan ini indah, dan tidak ada duanya, hanya satu-satunya di dunia. 200 juta pun dibeli. Dia lupa bahwa manusia yang menciptakan lukisan ini, ada yang menciptakan. Seharusnya rasa kagum itu kembali kepada Allah yang telah menciptakan orang ini. Bagaimana dengan kita ketika kita melihat satu pemandangan yang indah, apakah kita akan mengeluarkan uang untuk membeli pemandangan itu? Belum tentu. Tapi hanya dengan sebuah lukisan, duh, ya Allah. Makanya segala puji itu hanyalah untuk Allah. Ngelihat cewek cantik, Allah. Loh, benar kan? Lihat cowok ganteng, Allah. Oh, tapi ganteng jangan kesini dong, Leo. Kayaknya terlalu narsis banget. Lebay, ekstra lebay. kalau bicara ganteng mah Nabi Yusuf, Bu. Nabi Yusuf, lihat mimpinya aja coba. Apa? 11 bintang matahari dan rembulan pun tersujud kepadanya. Bulan, bintang, matahari gak punya nafsu, sujud sama Nabi Yusuf. Gimana perempuan yang punya nafsu? Gue ngeliat Nabi Yusuf, gue goleran di lantai. Iya. Tapi hebat ibu, kita punya Nabi yang tak tergoda. Napoleon Bonaparte tergoda, Christopher Columbus tergoda, Nabi Yusuf tak tergoda. Hebat. Apalagi Rasul, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nurin. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nurin. Wah, subhanallah. Ini pujian kepada manusia, tapi kepada Allah berbeda lagi ya. Ini tahapannya kepada manusia karena saking takjubnya kita melihat Rasul. Dan ini juga adalah karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah pasti kan seperti itu. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah, ini ngomong-ngomong alhamdulillah masih pada panjang umur ya. Ya, berapa usia? 57. Ibu? 50. Ibu? 56. Ibu? 5 kurang 1. 49. Ibu? 56. 42. 56. 37. Saya 36. Jadi yang paling tua saya di sini sebenarnya. Ya. Bicara soal mati, Ibu. Kadang-kadang yang muda itu jadi sombong. Ya. Yang muda hanya berpikir bahwa yang bakal mati itu hanya yang tua. Karena cara berpikirnya adalah cara berpikir logika. Kalau logika ya seperti itu jadinya. Cara berpikir logika kan pertanyaannya, mangga, mangga muda apa mangga tua yang dipetik? Tapi kan yang ngidam jarang. Artinya lebih sering dipetik mangga tua. Jadi siap-siap yang tua-tua ya. Sekarang timbul lagi pertanyaan logika, kelapa, kelapa muda apa kelapa tua yang dipetik? Ramadan yang muda yang banyak. Semua rata-rata kelapa muda yang dipetik. Jadi yang muda juga siap-siap. Artinya di sini ingin digambarkan bahwa urusan mati enggak tua, enggak muda, mati pas. Ya, enggak usah lama-lama, setelah yang berikut ini juga belum tentu kita panjang umur ya. Pemirsa, alhamdulillah ternyata kami semua di sini masih panjang umur. Fenomena dunia, banyak orang takut mati. Insyaallah saya yakin ini mewakili ibu-ibu. Enggak ditanya pasti nanya. Sebetulnya ya, banyak orang takut mati. Siapa yang takut mati? Sudah pasti yang takut mati itu adalah yang tidak percaya kepada Allah. Maaf, kita ini kan di dunia mengembara. Ya. Kita ini merantau ke dunia. Kalau yang namanya merantau pasti akan pulang kampung. Lihat peristiwa Ramadan kemarin. Yang pada merantau ke Jakarta, wong Tegal, wong Surabaya, wong Deso, ya kan? Semua pasti pada pulang kampung. Lihat bagaimana sikap dan perilaku mereka pulang kampung. Mati-matian ibu 11 bulan cari nafkah supaya pada bulan ke-12 bisa pulang kampung dengan tidak rasa malu. Malu dong. Udah ke Jakarta lama-lama begitu pulang kampung enggak bawa apa-apa. Malu toh? Malu gitu kan. Jadi harus bawa sesuatu. Sekarang bagaimana dengan kampung akhirat? Masa kita gak bawa apa-apa? Lihat perjuangan orang pulang kampung dunia. Di terminal tidur 2 hari. Saking takutnya gak bisa pulang kampung. Begitu datang mobil bawa barang banyak, belum anak kanan kiri. Ya mau masuk juga serba salah karena pintunya kecil. Akhirnya barangnya dilempar, orangnya belakangan. Mobilnya jalan, ketinggalan orangnya. Ini kan iya, barangnya ke bawah, orangnya ketinggalan. Waduh ya Allah. Orang naik kereta pengen pulang kampung, lihat. Sampai tidur di lantai, di lorong kereta, gak ada rasa malu, hilang harga diri. Dilangkahin orang, gak masalah, yang penting pulang kampung. Bahkan tidur dekat WC. Bau sepanjang 9 jam naik kereta. Sepanjang 7 jam naik kereta, gak malu. Iya kan? Sekarang apa pernah kita lihat orang saking takutnya gak bisa pulang kampung akhirat, pergi ke masjid, wah di bawah rame, di lantai 2 rame, akhirnya naik ke atas genteng ngaji gitu. Dibilang apa besok? Dibilang orang gila. Kenapa urusan akhirat kita dibilang gila, urusan dunia dianggap wajar? Karena itulah tidak meyakini bahwa akan ada hari akhir. Duh, yang namanya hidup mah ada masa expire, ada masa kadaluarsa, bu. Bentar lagi pada kadaluarsa nih. Iya kan? Bentar lagi. Ya, iya, stoknya udah mau habis ya, Bu ya. Aduh, masya Allah. Nah, yang penting sekarang begini. Memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kita mewafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Tapi husnul khotimah itu bergantung kepada kita. Sikap dan perilaku. Kalau hari-harinya berbuat maksiat, bagaimana mungkin bisa husnul khotimah? Iya kan? Karena di saat orang meninggal, Bu, dia akan menunjukkan kebiasaan-kebiasaannya. Tuh, kebiasaan yang paling sering dilakukan apa? Nah, di saat sakaratul maut akan kelihatan. Ibu kalau, waduh, anak-anak ibu aja suruh ya, suruh buka YouTube. Ibu-ibu pasti gak ngerti ya YouTube apa ya. Tuh kan, kagak ngerti kan? Nah, salah ngomong gua. Anak-anaknya suruh buka YouTube nih buat teman-teman ya yang suka buka, yang suka internetan. Maunya Facebook aja. Buka YouTube, di sana banyak kejadian-kejadian ibu ya. Banyak kejadian-kejadian orang yang sakaratul maut, begitu wafat mau dikafanin, tangannya begini terus nih. Tangannya tasyahud akhir. Subhanallah, tangannya. Ada lagi anak di Afrika baru meninggal 3 jam, begitu diambil mukanya hitam angus, matanya melesap ke dalam, ininya melotot seperti ketakutan, rambutnya angus. Ternyata begitu dicari tahu, ini anak gak pernah sholat. Tukang dan durhaka sama orang tua. Gitu. Kalau di dunia ibu, kaki kita kepentok batu, yang sakit apa? Yang sakit badan, yang sakit jasad, ruhnya tidak sakit. Tapi berat nanti di alam kubur, ruhnya yang sakit, badannya tidak. Tapi bisa berefek. Nah di yaumil mahsyar, dua-duanya, karena Allah akan kembalikan semuanya. Jasad dan ruh kita. Apakah susah bagi Allah? Mudah bagi Allah. Nih, mudah, mudah banget nih, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita bicara saja langsung ya. Artinya, hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah. Kemudian menjadikan kamu dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kamu dikeluarkan sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampailah kepada kedewasaan. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan. Ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun. Supaya tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah bumi diturunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumpukan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Hatinya bagi Allah mudah. Membuat manusia saja mudah, apalagi hanya sekedar membangkitkan saja, itu mudah bagi Allah. Makanya penting kita percaya sama Al-Quran, kepada yang menciptakan Quran, kepada yang menurunkan Al-Quran. Nah itu ibu, aduh ya Allah bu, kalau kita bicara cerita tentang bagaimana Rasul wafat, Allah utus malaikat Izrail dengan wajah yang sebaik-baiknya. Kata perintah Allah, wahai Israel, jemput kekasihku, berikan wajah yang sebaik-baik rupa kepada beliau. Diketok pintu, assalamualaikum. Lihat malaikat Jibril, assalamualaikum dulu bu. Nah kalau ke kita kan kagak pakai assalamualaikum. Nah, main betot aja gitu. Dia assalamualaikum, ya. Kemudian Fatimah yang membukakan pintu. Begitu Fatimah bertemu mata dengan orang dengan Israel, Fatimah kaget, kenapa? Itu tulang-tulang mau pisah. Tulang mau pisah. Kemudian Fatimah kembali kepada Rasul. Ketika itu Rasul lagi sakit. Wahai ayahku, itu siapa tamu di depan? Begitu aku memandang kepada wajahnya, melihat kepada matanya, tulang-tulangku mau pisah. Apa? Rasul bilang, itu adalah Izrail. Kaget. Begitu dengar Izrail, Fatimah menangis. Terlalu tahu bahwa ayahnya akan kembali kepada Allah. Terus Rasul bilang apa? Wahai anakku, jangan kau menangis, karena engkau yang pertama kali akan menemani aku di surga. Datanglah Izrail. Atas izin Allah, dicabut nyawa, ruh daripada Nabi Muhammad. Allah bilang apa sama Izrail? Wahai Izrail, seandainya kekasihku menolak, pulang. Cabut. Rasul tahu diri, memang sudah ajalnya, enggak mau ditolak. Di saat Rasul dicabut nyawa, ditemani oleh malaikat Jibril. Apa yang Rasul bilang? Wahai Jibril, sungguh betapa sakit rasa dicabut nyawa ini. Kemudian Rasul mengatakan, ya Allah, jangan engkau timpahkan rasa sakit mati ini kepada umatku. Tapi Allah berkata apa? Tidak ya Muhammad. Ini salah satu doa Rasul yang ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa semua merasakan rasa sakit mati. Kalau seorang Nabi Muhammad yang begitu sangat sempurnanya dijamin surganya oleh Allah masih bisa merasakan rasa sakit mati, pertanyaannya bagaimana dengan seorang Jeffrey atau kita semua yang hadir? Ya sudah, kita akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut. Pemirsa, calon mayat. Oh iya, kita ini kan semua calon mati. Calon mati, calon mayat. Makanya saya lebih senang kalau mengucap salam sama ibu, waalaikumsalam ya ahli kubur. Ini kan ahli kubur semua. Oh iya, betul kan, sebentar lagi kita bakal pindah rumah, pindah alamat ke kuburan. Itu alamat yang pasti, gak bakal susah dicarinya bu. Kalau alamat yang sekarang manusia suka ngilang-ngilang, apalagi kalau bikin salah, gampang hilangnya. Tapi kalau udah alamat dikubur, meskipun bikin salah, udah gak bisa kemana-mana, di situ aja mentok. Ya, orang nyalonin diri jadi presiden, belum tentu jadi. Tapi kalau orang gak perlu nyalonin jadi mayat, bakal jadi mayat. Iya kan? Nah, itu. Nah, sekarang, sebisa mungkin, jangan pernah, hilang keyakinan bahwa kita akan dikembalikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebisa mungkin setiap hari ibu ngejerit ke Allah ya, supaya akhir hayatnya nanti enak. Ini juga saya nasihat dari para orang tua ya. Allahu Rabbi, anta ya Rabbi. Allahu Rabbi, anta ya Rabbi. Itu saja kepada Allah. Allahu Rabbi, anta ya Rabbi. Allahu Rabbi, anta ya Rabbi. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allahu Akbar. Berharap lagi seperti ini dicabut nyawa. Aduh, indah. Soalnya kalau kita ngomongin dosa, aduh, gak ada habis tuh. Kenapa gak ada habisnya? Saking banyaknya dosa yang kita lakuin. Dosa diri sendiri kepada Allah itu sudah banyak. Belum nanti ditanya bagaimana tanggung jawab sama suami. Aduh, belum jadi seorang ibu kepada anak. Aduh, belum jadi seorang tetangga buat tetangga yang lain. Aduh, banyak pertanyaan. Makanya sebisa mungkin selama ruh ini masih berada di jasad kita, terus Allah dirayu Allahnya. Allah, Allah rayu. Ya, supaya apa? Dapat rahmat dari Allah. Karena kita semua ini tidak akan masuk dalam surganya Allah karena amal perbuatan kita. Bukan berarti terus pada akhirnya, oh kalau kita berhenti aja beramal. Tidak. Artinya amal ibadah kita mah pasti dicampuri dengan riya. Ingin dipuji, ketidakikhlasan, ketidaktulusan, keterpaksaan. Makanya Rasul mengatakan seperti itu, sesungguhnya kalian tidak akan masuk surga karena amal kalian. Itu yang diucapkan Rasul kepada para sahabat. Termasuk aku. Kaget sahabat, oh termasuk engkau ya Rasul. Betul, termasuk aku. Lalu bagaimana kita masuk dalam surganya Allah? Kita semua masuk surga Allah karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah. Nah bagaimana untuk mendapatkan kasih sayang Allah? Jangan pernah ditinggal ibadah. Ya, ibadahnya jangan pernah ditinggal. Orang banyak memperkarakan, memudahkan perkara sholat. Sholat dianggap, ah kan udah terlalu sering kali orang nyampein, jangan tinggalin sholat, jangan tinggalin sholat. Nah, dianggap enteng. Padahal perkara sholat itu begitu sangat luar biasa. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salat. Yang pertama bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama perkara sholat. Sholatnya baik, baik semuanya. Sholatnya rusak, rusak yang lain. Ya, jadi sebisa mungkin merayu Allah dengan ibadah. Mencari rahmat Allah dengan ibadah. Sehingga apa? Di saat nanti kita kembali kepada Allah, enggak ada rasa takut ninggalin dunia. Banyak orang yang matinya susah karena takut ninggalin dunia. Takut ninggalin istrinya yang cantik. Takut ninggalin anak-anaknya yang lucu. Takut ninggalin hartanya. Padahal ya Allah, ya kan? Apa yang ditakutkan? Kita ini cuma diberikan hak guna pakai, bukan hak memiliki. Karena hak memiliki itu adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Istri hak guna pakai. Iya kan? Kita hanya dititipkan di dunia ini, enggak ada yang diberi. Dititipi umur, diambil. Dititipi harta, diambil. Kapan diberinya? Nanti diambil mahsyar, baru diberi. Diberi apa? Nikmat atau tidak nikmat? Nikmat surga selama-lamanya. Tidak nikmat jahanam, habis. Finnar khalidina fiha. Naqutu billah min dzalik. Ya. Allah ya Rabbana. Nastaghfiruka, nastaghfiruka, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa nasalli wa nasallimu ala Rasulillah. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatim. Amin. Wa na'udzu bika min su'il khatim. Amin. Allahumma inna na'udzu bika min 'adzabi jahannam. Amin. Wa min 'adzabil qabr. Wa min syarri fitnatil mahya wal mamat. Wa min syarri fitnatil masih dajjal. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamu 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ada manfaat apa yang disampaikan, khususnya untuk diri pribadi ya, umumnya buat yang mendengar. Insya Allah pasti punya salah, mohon maaf lahir batin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.